Sayang, opo kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rapakan luntur tresnaku. Kowe tak coba ngalahke jenengmu saka atiku. Tak tenane ra ngapusi isih terus liramu. Coba pucane ngati nanging kowe ora reti. Kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki. Kowe mlincani janji jare sehidup semati nanging apa bukti. Kowe medhot tresnaku demi lanangan liya. Ya wis ora apa-apa insya Allah aku iso. Lila sing cocok ning ati.